Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Raffi dari Cirebon. Usia 24 tahun. Profesi musisi. Mau nyanyi lagu apa Mas Raffi? Lagu Kehilangan Roma. Siap, coba. Kalau sudah tiada baru terasa bahwa kehadirannya sungguh berharga. Sungguh berat aku rasa kehilangan dia. Sungguh berat aku rasa hidup tanpa dia. Katanya kamu nih ngefans sama beberapa musisi Indonesia dan kamu bisa menirukan cara mereka bernyanyi. Iya. Kalau nggak salah saya salah satunya ada Noah sama siapa tadi? Rian. Iya. Demasif. Dan Rian Demasif. Noah dulu coba Noah. Dan mungkin bila nanti kita akan bertemu lagi, satu pintaku jangan kau coba tanyakan kembali. Rian Demasif. Kau membuat ku berantakan. Kau membuat ku tak karuan. Arman Maulana. 11 Januari bertemu menjalani kisah cinta ini. Charlie. 1 jam saja ku telah bisa cintai kamu di hatiku. Namun bagiku lupakanmu butuh waktu kusah umur hidupmu. Kamu kalah, stop. Kamu kalau nyanyi, matanya jangan kayak orang mau menikmati apa gitu, gini-gini. Melek aja bener, elunya udah cakep. Ngerti nggak? Tapi nyanyimu kurang sah kalau nggak ada Terina. Kayaknya ini klub kalau di sama Marina ya? Sama Terina. Ah, itu baru. Iya. Terina! Rin! Ada yang manggil saya. Kurang kenceng suara saya manggil Anda. Kenapa? Ya Allah. Saya Rin. Lagi nyuci di belakang. Mau ngenalin. Oh ini? Iya, kenalan deh. Mbah Surip. Oh bukan. Bukan, tanya enggak. Dong namanya siapa. Saya boleh masuk? Boleh. Mohon maaf ya. Selamat siang. Karena dengar-dengar kamu dulu sempat deket sama Terina, benar? Temen. Jadi kamu tuh suka main reggae kan ya? Panggungnya di mana-mana gitu maksudnya. Tapi reggae-reggaean gitu. Maju mundur cantik reggae. Dari matamu aku pun sudah tahu kau suka aku, tapi kau malu-malu. Ku tunggu kamu bilang cinta padaku, tapi kau seperti susah ungkapkan itu. Ini zaman edan, ku tahu kau suka yo. Kalau kau terlambat nanti keduluan. Maju mundur, maju mundur cantik. Kerip mata biar kau tertarik. Mundur lagi cantik. Maju mundur. Terima kasih. Aku yes. Untuk Rina dulu. Aku yes. Pesertanya mah yang ya, ini. Tapi aku situ. Aku ya situ sama situ. Tapi aku situ dulu. Ya. Kamu berbakat sekali, kamu harus ikut ya, Pak. Keren banget. Kamu keren. Pegang. Aku yes. Maksudnya ini buat dia. Enggak, buat kamu. Buat situ. Buat Rina. Terus dia? Nanti. Dulu. Dapat golden ticket. Yes. Ini nanti kita bahas. Kita mau ngapain? Aku masih ngetes. Aku enggak mau ada duo. Aku enggak mau ada twin. Oh. Raffi, kamu itu punya kelemahan, cuman merem. Kalau kamu berusaha untuk membuka mata, saat kamu membuka mata, nadanya pasti agak turun atau gimana. Tapi saat kamu merem, kamu bisa menikmatin saya lagi ngebayangin tiba-tiba dia membuat satu pertunjukan tentang dangdut diregein yang keren gitu. Mungkin sesuatu kalau saya sih pengen ngasih kesempatan sih ya. Mbak Inul ya? Tahu. Dah, piye? Mbak. Ini buat bukti bahwa anak reggae juga bisa berprestasi, kan? Enggak cuma di reggae, tapi juga di dangdut. Bener gak? Bener gak? Masih inget gak kata Mas Bro? Iya. Apa? Doa dan upaya, maka kita akan berjaya. Bener gak?